السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، merupakan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian, di mana pada siang hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat ini yang merupakan salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya kita melakukan ibadah dan membentuk majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara karena Allah, yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga berpisah karena Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, a'azzana Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kajian kita di siang hari ini membahas tentang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengetahui bahwa al-hubbulillah wal-bughdulillah, benci dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari prinsip yang harus menjadi pegangan setiap muslim. Sebab mencintai seseorang karena Allah dan membenci yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala merupakan tali keimanan yang sangat kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Barang siapa yang menjadikan rasa cintanya dibangun di atas dasar iman dan dasar takwa Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mencintai seorang melainkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia taat kepada Allah, karena dia semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia berjalan di atas hidayah dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana dia benci kepada seseorang juga karena Allah Jalla wa'ala, dia benci kepada seseorang disebabkan karena orang tersebut tidak taat kepada Allah, dia bukan orang yang saleh, dia gemar melakukan kemaksiatan, sehingga seorang mukmin membenci orang tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cinta dan benci karena Allah tabaraka wa ta'ala ini yang dibangun di atas prinsip iman dan prinsip bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya ada pada diri setiap mukmin. Sebab dengan prinsip tersebut akan mengokohkan keimanannya dan semakin mengangkat derajat dan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Baghawi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. Tali keimanan yang paling kokoh adalah bersikap loyal karena Allah subhanahu wa ta'ala dan membenci seseorang, memusuhi seseorang karena Allah. Dia cinta kepada seorang karena Allah dan dia benci kepada seorang juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan bahwa barang siapa yang menjadikan prinsipnya cinta kepada seseorang karena Allah dan benci kepada seorang juga karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali keimanan yang sangat kokoh. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta kepada seseorang karena Allah dan benci kepada seorang karena Allah dan dia memberi sesuatu karena Allah dan mencegah dari sesuatu juga karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Sungguh telah sempurna keimanannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk menanamkan prinsip ini dalam diri kita. Tidak menjadikan kecintaan kepada orang lain melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula menanamkan kebencian kita kepada seseorang melainkan juga karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan seorang hamba yang menanamkan rasa cinta dan bencinya kepada seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang memegang prinsip ini, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Ketika seorang hamba tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jal akan cinta kepada hamba itu. Dan apabila Allah Jalla wa ala cinta kepada seorang hamba, tidak ada balasan dari Allah Tabaraka wa taala kecuali surganya. Dia pasti akan meraih al-jannah yang menjadi dambaan setiap mukmin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al-Imam Ahmad dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalifin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadilin fiyya. Allah Jalla wa Ala berfirman, sungguh telah tetap kecintaanku kepada hamba-hamba yang mereka saling cinta mencintai karena aku, yang mereka duduk bareng di satu majlis karena aku, yang mereka saling mengunjungi berziarah satu dengan yang lainnya karena aku, dan mereka yang saling tolong menolong, saling memberi antara satu dengan yang lain dengan apa yang dia miliki juga karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dengan tegas menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hamba Allah yang mereka senantiasa saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsada Allahu azza wa jalla ala madrajatihi malakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang dia mengunjungi saudaranya yang ada di kampung yang lain, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanan hamba Allah tersebut. Lalu kemudian malaikat ini pun datang kepada hamba Allah itu. Dia mengatakan, aina turid, hendak kemana engkau pergi? Hamba Allah ini menjawab, uridu akhan li fi hadhihi alqaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Dia berjalan menuju kampung tersebut. Maka malaikat bertanya kepadanya, hal laka min ni'matin tarubbuha alai, apakah ada satu kenikmatan khusus, ada kenikmatan tertentu yang engkau harapkan dari saudaramu itu? Hamba Allah ini menjawab, la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, tidak sama sekali. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun mengatakan kepadanya, fa inni rasulullah ilaik wa inna Allah akhbarani bi annahu ahabbak kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu, dan Allah Azza wa Jalla memberitakan kepadaku maka sungguh Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan besar ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadikan prinsip rasa cinta kita kepada seorang karena kita melihat orang itu taat kepada Allah, karena kita melihat orang itu jujur, karena kita melihat orang ini semangat dalam beribadah kepada Allah, karena kita melihat orang ini semangat dalam menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mencintainya. Semakin besar rasa cinta kita kepadanya ketika dia semakin nampak kesungguhannya dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita senang bergaul dengannya, kita senang bersamanya karena kita akan mendapatkan nasihat darinya dan berbagai keutamaan bagi seorang yang bersahabat dengan seorang sahabat yang dia tidak mencintainya melainkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seorang melihat ada orang yang gemar melakukan perbuatan kemaksiatan, maka tumbuh rasa benci di dalam diri kita kepadanya. Kenapa kita benci kepadanya? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Karena dia tidak pernah sholat misalnya. Atau dia melalaikan kewajibannya yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Maka kita benci kepadanya. Semakin besar kebencian kita kepada orang itu ketika dia diketahui semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, dalam hal cinta dan benci karena Allah tabaraka wa ta'ala, para ulama membagi rasa cinta dan benci tersebut menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada di antara manusia yang kita wajib mencintai mereka dengan kecintaan yang murni, kecintaan yang tulus, tidak ada kebencian kepada mereka sedikit pun. Dan mereka ini dari kalangan para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang saleh. Mereka ini adalah orang-orang yang sepatutnya kita cinta kepada mereka dengan kecintaan yang khalis, kecintaan yang murni, yang tidak disertai dengan kebencian. Yang kedua, ada sebagian manusia yang tidak diperbolehkan ada rasa cinta pada diri kita kepada mereka, disebabkan karena jauhnya mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena kekufuran yang ada pada mereka, seperti orang-orang kafir, kaum musyrikin, para penyembah berhala, orang-orang yang tidak meyakini adanya sesembahan dari kaum komunis. Demikian pula kaum liberal. Maka kebencian kita kepada mereka adalah kebencian yang murni. Tidak diperbolehkan ada rasa cinta dalam hati seorang muslim kepada orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, "La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kalian tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menampakkan rasa cinta, saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Walaupun mereka itu dari ayah-ayah mereka, orang tua mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau kerabat mereka. tidak diperbolehkan. Ada perasaan cinta seorang muslim kepada seorang yang kafir, yang tidak ada keimanan sedikit pun di dalam hati mereka. Yang ada adalah kebencian murni. Maka ini yang dimaksud membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membenci si fulan karena dia kafir, karena dia musyrik. Namun perlu difahami ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benci di sini bukan berarti tidak diperbolehkan berbuat baik kepadanya secara zahir. Jadi harus dibedakan antara keyakinan di dalam hati dengan berbuat baik secara zahir. Apabila seseorang memiliki orang tua yang kafir, yang musyrik, maka kebencian di dalam hati kita kepada orang tua itu harus ada, karena kekafirannya, karena kesyirikan yang dia lakukan. Namun dalam hal pergaulan secara zahir dalam kehidupan dunia, kita tetap berbuat baik karena dia adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Apabila kedua orang tuamu berusaha untuk engkau melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh engkau taat kepada keduanya. Namun dalam pergaulan, dalam kehidupan di dunia, wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, engkau bergaul dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf. Maka sikap berlepas diri tetap ada. Tidak boleh kita taat kepada mereka dalam perkara-perkara kekufuran, dalam perkara-perkara kesyirikan. Tidak diperbolehkan. Tanamkan kebencian dalam diri kita kepada seorang yang kafir, meskipun orang tua sendiri. Namun dalam hal pergaulan secara zahir, kita tetap diperintahkan untuk bergaul dengan cara yang baik. Kita tidak diperbolehkan ada perasaan cinta di dalam diri kita terhadap orang-orang kafir. Namun bukan berarti tidak diperbolehkan berbuat baik kepada tetangga yang kafir atau kepada orang-orang kafir yang hidup bersama di sebuah lingkungan yang mereka tidak memerangi kaum muslimin dan mereka tidak mengeluarkan kaum muslimin dari kampung halaman mereka. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik meskipun kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat keadilan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, wal jari dzil qurba wal jari al junubi. Di antara penafsiran para ulama menjelaskan makna wal jari dzil qurba, tetangga dzil qurba, sebagian para ulama mengatakan tetangga muslim, wal jari junubi, tetangga yang non muslim. Apabila dia termasuk bagian dari tetangga kita, maka dia tetap memiliki hak untuk kita berbuat baik kepadanya meskipun dia kafir. Oleh karena itu dibedakan antara keyakinan dalam hati dengan bermuamalah secara zahir dengan cara yang baik. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim hanifan. Hendaknya kalian mengikuti millahnya Ibrahim. Ajaran Ibrahim yang dibangun di atas prinsip tauhid. Apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, sungguh untuk kalian wahai kaum muslimin terdapat contoh teladan yang terbaik pada sikap Ibrahim dan orang-orang mukmin yang bersama Ibrahim alaihi salam ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan tegas dari Ibrahim alaihissalam dan yang mengikuti beliau. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'. Dan telah nampak antara kami dengan kalian, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang yang menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, telah nampak antara kami dengan kalian al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Jadi tidak ada rasa cinta. Yang ada adalah permusuhan dan kebencian. Sampai kapan permusuhan dan kebencian itu ditanamkan dalam diri seorang mukmin kepada orang-orang kafir dan musyrik? Abadan. Selama-lamanya. Tidak ada batas akhir. Kapan selesai kebencian itu? Hatta tu'minu billahi wahdah. Syaratnya adalah hingga kalian beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, golongan yang kedua yang tidak diperbolehkan ada rasa cinta sedikit pun pada diri kita kepada mereka. Cinta yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah keyakinan yang menunjukkan kecondongan kita kepada mereka, tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian yang ketiga, ada sebagian manusia yang bercampur antara rasa cinta dan benci kepada mereka. Kita mencintai mereka dari satu sisi, namun kita membenci mereka dari sisi yang lain. Dan kelompok yang ketiga ini adalah manusia yang mereka dari kaum muslimin. Akan tetapi mereka mencampur amalan saleh yang mereka lakukan dengan perbuatan kemaksiatan. Perbuatan yang menyimpang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang, dia muslim, dia salat, dia berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi dia juga gemar minum khamr, meminum minuman yang memabukkan. Atau dia seorang yang gemar mencuri atau perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini kita cinta dari sisi dia seorang muslim. Akan tetapi kecintaan kita kepadanya bukan kecintaan yang murni. Ada rasa benci kita kepadanya, disebabkan karena dia bermaksiat kepada Allah, disebabkan karena dia mengotori amalan saleh yang dia lakukan dengan berbagai perbuatan yang menyimpang, yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka kita membenci mereka dari sisi tersebut. Oleh karena itu, nampak sekali sikap-sikap dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, dan yang setelah mereka dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Mereka menampakkan kebencian dari satu sisi, disebabkan karena seorang yang melanggar, menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. Jangan kalian mencegah hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid, namun solatnya mereka di rumah mereka itu lebih afdal. Solatnya mereka di rumah mereka lebih utama. Ketika Abdullah bin Umar menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, salah seorang anak beliau mengatakan, wallahi la amna'ahunna, wallahi la amna'ahunna, demi Allah aku akan mencegah para wanita itu untuk datang ke masjid. Padahal Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Rasul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menyampaikan hadis ini, anaknya langsung mengomentari, demi Allah aku akan mencegah mereka ke masjid. Padahal mungkin maksud anaknya ini bahwa kalau wanita tersebut keluar berdandan, memakai wangi-wangian, mereka tidak berhijab dengan baik, akan dicegah. Tapi ketika dia menyebutkan kalimat tersebut sementara beliau sedang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan kalimat ini hendak menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Fasabbahu sabban sayyian. Perawi hadis ini mengatakan, fasabbahu sabban sayyian, ma sami'tu mithlahu sabbahu qattu. Maka beliau pun mencela anaknya ini dengan celaan yang buruk, yang aku tidak pernah mendengarkan celaan itu sama sekali. Maka sikap tegas, sikap pengingkaran dari Abdullah bin Umar terhadap anaknya menunjukkan kebencian beliau ketika anaknya melakukan atau mengucapkan satu kalimat yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta dan benci yang dibangun di atas prinsip iman inilah yang akan mengokohkan keimanan seorang mukmin. Di mana seorang mukmin akan merasakan kelezatan iman, nikmatnya menjadi seorang mukmin selama dia berpegang dengan prinsip ini. Prinsip membenci dan mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." Ada tiga hal yang apabila ketiga perkara ini terdapat pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Dia akan merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin, nikmatnya hidup di dunia dengan iman, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang muslim, dia muslim namun dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Dia merasakan hatinya gersang, kering dari keimanan. Ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak merasa nikmat dengan membaca Al-Quran kering. Ketika dia sholat, ternyata sholat itu tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pendekatan. Dia tetap merasakan hatinya gersam. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya melewati ayat-ayat tersebut dengan lafaz yang dia ucapkan melalui lisannya, namun dia merasa tidak masuk ke dalam hatinya, tidak membuat dia menangis, tidak membuat dia muhasabah, padahal dia telah melakukan ibadah. Apabila itu terdapat pada diri seorang hamba, maka itu menunjukkan bahwa di dalam dirinya terdapat penyakit yang disebut qaswatul qulub, kerasnya hati. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang memiliki penyakit qaswah ini, qaswatul qulub, kerasnya hati, tidak merasakan lezatnya iman, tidak merasakan nikmatnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tetap saja gemar dengan kemaksiatannya. Dia tetap saja terjatuh dalam perbuatan kemungkaran demi kemungkaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada kita. Ada tiga hal yang apabila terdapat pada diri seorang mukmin, maka dia akan merasakan halawatul iman, kelezatan iman. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Menjadikan kecintaan utama yang terdapat pada dirinya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mewujudkan cinta kita kepada Allah? Dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti bimbingan Allah. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Tanda seorang cinta, tatkala dia cinta kepada yang lain, maka konsekuensinya dia akan taat dan dia akan turut kepada apa saja yang diinginkan oleh yang dicintainya itu. Ada seorang penyair Arab mengatakan, "In kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u." Kalaulah seandainya kecintaanmu itu jujur, kecintaanmu itu benar, pasti kamu taat kepada yang kamu cintai. Sebab orang yang mencintai kepada yang dia cintai, dia pasti taat. Dia pasti taat, rela berkorban. Coba perhatikan orang yang menanamkan rasa cinta dalam dirinya kepada seorang wanita misalnya. Saking cintanya dia kepada wanita tersebut, dia rela berkorban. Apa saya yang kamu inginkan, saya berusaha untuk melakukannya. Sampai seperti itu. Di zaman jahiliyah, ada seorang wanita yang dikenal dengan kecantikannya. Di masa jahiliyah, ia bernama Layla. Semua orang, siapa saja yang melihat wajahnya, pasti tertarik. Sampai sebagian mereka tergila-gila. Makanya dalam sejarah, ada orang yang dikenal dengan Majnun Layla. Orang gila gara-gara Layla. Dia menjadi gila karena Layla. Dia berusaha menanamkan rasa cintanya kepada Layla, tapi Layla tidak mengenal dia. Layla tidak mengenal dia. Tapi dia tergila-gila kepada Layla. Sampai suatu ketika, dia mendatangi rumahnya Layla. Dia enggak bisa masuk ke rumah Layla karena dia tidak dikenal. Akhirnya dia mendatangi rumah Layla. Di bagian luarnya, di dinding-dinding rumah Layla, dia mencium dinding-dinding tersebut. Sambil dia mengucapkan bait-bait syairnya, dia mengatakan, "Marartu ala diyari diyaru Layla. Uqabbilu dal jidara wa dal jidara. Wa ma hubbul jidari syagafna qalbi. Walakin hubbu man sakana al-jidara." Aku melewati rumah Layla. Aku mencium dinding-dindingnya. Dindingnya dia cium. Dia enggak bisa masuk ke rumah Layla. Dinding yang dia cium. Bukan karena saya cinta dengan dindingnya, tapi saya cinta dengan orang ada di dalamnya. Majnun. Ini orang yang tergila terhadap seorang wanita. Saking cintanya dia, sampai dia melakukan hal-hal yang sudah di luar batas kewajaran manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin memiliki kecintaan yang sangat keras sekali, yang tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Saking cintanya dia kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di antara manusia, ada yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka mencintai manusia itu, mencintai makhluk itu, seperti dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mensejajarkan kecintaan dia kepada selain Allah, seperti kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan orang-orang yang beriman itu sangat kokoh, sangat keras kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergantikan dengan kecintaan-kecintaan yang lain. Maka tanda seorang mukmin yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia rela mengorbankan apa saja yang dia miliki demi untuk meraih ridha Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, seorang yang mukmin yang benar-benar menanamkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka rela mengorbankan harta mereka, bahkan jiwa-jiwa mereka untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengharapkan keutamaan dari Allah yang mereka cintai. Oleh karena itu, ketika seorang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh pembuktian. Harus ada realisasi dalam kehidupan. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, pasti dia menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu dia kerjakan. Seorang lelaki yang telah mencapai usia baligh, wajib hukumnya mendatangi masjid untuk menegakkan salatul jamaah bersama kaum muslimin. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah bahwa ayat ini merupakan dalil wajibnya salatul jamaah bagi kaum muslimin lelaki yang tidak memiliki udzur, wajib mendatangi masjid. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka tentu kita menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad di jalan Allah, maka dia rela untuk berkorban. Dia mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bahkan dia rela berkorban dengan jiwanya demi mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan jihad, maka dia segera memenuhi panggilan jihad. Apabila jihad tersebut pada tempatnya, jihad yang syar'i sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, maka dia rela. Bahkan seorang yang meninggal dalam keadaan di masa hidupnya tidak pernah terbetik pada dirinya keinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati dalam keadaan terdapat penyakit kemunafikan pada dirinya. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw, mata 'ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dan dia tidak pernah berjihad dan tidak pernah punya niat pada dirinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati pada salah satu cabang dari kemunafikan. Maka harus ada kejujuran, jujur zahirnya, jujur batinnya, untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara bukti wujud cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran. Allah jalla wa ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, In kuntum tuhibbuna Allah, kalaulah kalian benar-benar cinta kepada Allah, ada syaratnya. Syaratnya adalah, Fattabi'uni, maka wajib bagi kalian mengikuti aku. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kalian. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah azza wa jal maha pengampun lagi maha penyayang. Maka di dalam ayat ini, merupakan ujian bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wujud pembuktian pengakuan seorang muslim bahwa dia cinta kepada Allah, amalkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka buktinya adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan tentang ayat ini, ayat ini disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Kalau dalam pendidikan seorang ingin mendapatkan kelulusan, maka dia harus melalui ujian terlebih dahulu. Jika dia mampu menjawab apa yang terdapat dalam ujian tersebut, maka dia lulus. Jika tidak mampu, maka dia tidak lulus. Maka ayat ini yang disebut oleh para ulama ayatul mihnah, ayat ujian, merupakan ujian bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ujiannya. Silakan kembalikan pada diri kita. Apakah kita telah lulus dari ujian yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Atau jangan sampai kita hanya sekedar pengakuan cinta kepada Allah, namun tidak diwujudnyatakan dalam kehidupan. Buktinya adalah fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka Allah cinta kepada kalian. Jadi yang diinginkan dari seorang hamba bukan hanya sekedar pengakuan dia cinta kepada Allah. Apa manfaat, apa faedah dari pengakuan seorang hamba cinta kepada Allah? Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada kita. Apa manfaatnya? Tidak bermanfaat sama sekali. Makanya para ulama ussalaf mengatakan tentang ayat ini, Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukan yang diinginkan pernyataan seseorang mengaku cinta kepada Allah. Bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang bermanfaat. Namun yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kamu dicintai oleh Allah jalla wa'ala. Itu yang kita inginkan. Dan itu yang kita berusaha untuk mencari sekarang ini. Bagaimana caranya agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, meridhai kita. Sebab jika Allah cinta kepada kita, tidak ada balasan dari Allah kecuali al-jannah. A'adattu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'ad wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Dalam hadis Qudsi, riwayat Bukhari dan Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang salih sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati seorang manusia. kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan tiada tara, yaitu al-jannah. Bagi siapa? As-salihin, hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa itu yang saleh? Yang berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita memahami ayat ini dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, maka untuk membenarkan amalan kita, membenarkan ibadah kita, tidak ada cara yang lain kecuali dengan merujuk kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin salat, jangan sembarangan salat. Salat itu ada aturan, ada bimbingannya. Yang membimbing kita dalam mengerjakan salat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak melihat Rasulullah salat. Tapi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah menukilkan kepada kita penjelasan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih yang datang dari jalur para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dari sana kita belajar, oh begini cara salatnya Rasulullah. Oh demikian ketika Rasulullah takbir, ketika Rasulullah ruku, apa yang diucapkan, ketika Rasulullah sujud, apa yang beliau ucapkan. Lalu kita berusaha untuk mengikuti dan mengamalkannya. Demikian pula dalam amalan-amalan yang lain. Termasuk dalam kepribadian kita. Termasuk pada akhlak kita. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpenampilan, dalam berakhlak. Kenapa kok kita pakai gamis? Kenapa? Kenapa kita pakai gamis? Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat menyebutkan kana ahabbu thiyabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gamis. Gamis kalau dalam istilah kita sekarang jubah. Pakaian yang dari atas menutupi sampai ke bawah lutut. Itu dalam bahasa Arab disebut al-qamis. Kalau kita menyebutnya jubah, kenapa kita mengenakannya? Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti salah dong orang tidak memakai jubah. Tidak salah. Tidak salah. Yang salah yang tidak menutup aurat. Yang salah yang tidak menutup aurat. Yang keluar dari rumahnya pakai celana pendek, itu salah. Yang keluar dari rumahnya pakai celana ketat sehingga membentuk aurat depan belakang kelihatan, itu salah. Tapi kalau seorang berpakaian sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakatnya, menutup aurat, bilang apa? Pakai sarung misalnya, pakai baju koko, silakan, tidak jadi masalah. Pakai kopiah hitam, silakan, tidak jadi masalah. Yang penting sopan, rapi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak selalu pakai jubah. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai hullah. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam memakai hullah yang berwarna merah. Yang dimaksud hullah, pakaian yang terdiri dari dua bahagian. Bahagian bawah yang disebut sarung, izar, bagian atas untuk menutupi bagian atasnya, pundaknya dan tubuhnya. Ya, kurang lebih seperti orang ketika memakai sarung, baju koko, seperti itulah. Tidak mengapa, silakan. Kenapa kita mengenakan demikian? Karena kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berjenggot? Kalau ada yang mengatakan, oh, saya berjenggot karena saya lihat Usama bin Laden berjenggot. Ini salah, ngawur ini orang. Siapa itu Usama bin Laden? Rasul apa? Mengapa kita memelihara jenggot? Karena kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada umatnya dalam sekian banyak hadis, beliau dengan tegas menyatakan a'ful liha wa ahfush syawarib wa khaliful musyrikin. Biarkan jenggot kalian, pangkas kumis kalian selisihi orang-orang musyrik. Siapa yang merintahkan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyurun min sunanil mursalin, ada 10 perkara yang dari sunnahnya para rasul. Di antaranya yang disebutkan i'faul liha, membiarkan jenggot. Membiarkan jenggot bagi kaum lelaki itu adalah sebuah keindahan dan ketampanan. Keindahan dan ketampanan. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang tidak mengerti syariat yang mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok. Ini orang goblok yang ngomong ini. Mana yang kita ikuti? Kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti orang goblok? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul berada di atas akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Allah jalla wa ala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tauladan yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang akan kita contoh kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain, kita berusaha mengikuti. Bahkan para ulama mengatakan mengikuti kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya jibiliyah, bukan bagian dari ibadah, tapi sifatnya kebiasaan Rasulullah. Cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah berjalan, apa sendalnya Rasulullah, itu bukan ibadah, tapi sudah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang manusia, tidurnya bagaimana? Cara tidurnya beliau dan seterusnya. Kata para ulama, kalau seseorang berusaha untuk mengikutinya karena cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan dia mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Meskipun asal hukumnya mubah, tidak mendapatkan pahala, tapi karena niatnya, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ini sahabat yang dikenal sangat berusaha untuk mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sendal beliau berusaha disamakan dengan sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada celaan kalau kemudian seorang berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpenampilan seperti penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslim rahimakumullah. Tanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada selain keduanya. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, pada saat kita mendengarkan panggilan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, sementara kita masih sibuk dengan dunia kita. Dunia memanggil kita, mari lanjutkan pekerjaan, lanjutkan kesibukan kamu. Kamu masih belum menyelesaikan ini, belum menyelesaikan itu. Allah subhanahu wa ta'ala juga memanggil kita, mari menuju sholat, mari menuju kemenangan. Yang mana yang kita dahulukan? Kalau kita lebih memprioritaskan dunia, berarti kita lebih cinta dunia daripada cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan salat, azan untuk salat pada hari Jumat, bersegeralah kalian menuju dzikrullah. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan dunia dengan berbagai aktivitasnya. Sekarang kita memilih ketika akan dikumandangkan, yang mana yang kita lakukan. Apakah masih memprioritaskan dunia, memilih dunia, lebih cinta kepada dunia, atau kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan koreksi diri kita, kembalikan pada diri kita. Apakah kita telah mengamalkan hadis ini? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintainya daripada selain keduanya. Yang kedua, yang menjadi sebab seorang akan merasakan manisnya keimanan. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita katakan tadi, al-hubbu fillah. Mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak cinta kepada si fulan melainkan karena fulan itu rajin beribadah. Dia tidak cinta kepada si fulan karena si fulan ini semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah, semangat dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia cinta kepadanya. Sangat nikmat sekali pada saat kita menanamkan rasa cinta kita kepada orang lain di atas dasar lillah subhanahu wa ta'ala. Dan persahabatan yang dibangun di atas prinsip ini, saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan persahabatan yang kekal, tidak akan terputus dengan terputusnya kehidupan dunia. Tidak akan hancur persahabatan itu meskipun dunia dan segala isinya telah hancur. Allah Jalla wa'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka saling berteman akrab dalam kehidupan dunia ini, mereka bersahabat, pada hari kiamat nanti akan menjadi sebuah permusuhan. Kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang membangun prinsip kecintaannya kepada orang lain semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada orang lain karena jabatan orang itu sementara, akan sirna. Seseorang cinta kepada orang lain karena hartanya, itu akan hilang. Namun cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala akan terus berlanjut hingga yaumul qiyamah. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka pada yaumul qiyamah, di bawah naungan arasy-Nya. Pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jarak antara berdirinya manusia dengan matahari itu 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil di sini, jarak 1 mil kurang lebih 1,3 kilometer. Ada pula yang menyebutkan yang dimaksud mil di dalam hadis ini, mil yaitu alat yang biasa digunakan untuk pakai celak. Ya, kurang lebih segini atau segini. Matahari di atas kepala. Mampukah kita? Sekarang jarak matahari dengan bumi ini berapa? Saya tidak pernah hitung. Tapi saya yakin terlalu jauh. Lagi mana kalau 1 mil? Tidak usah yang segini, 1,3 kilometer. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manusia mengeluarkan keringat pada saat itu. Namun mereka mengeluarkan keringat berdasarkan apa yang pernah mereka amalkan di dalam kehidupan dunia. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada yang keringatnya sampai ke dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Wal'iyadu billah. Namun ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan naungan kepada mereka sehingga tidak merasakan teriknya panas matahari. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Bukan karena harta, bukan karena dunia, bukan karena kedudukan, bukan karena kegerabatan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini hendaknya seorang muslim selektif dalam memilih sahabat, dalam memilih teman duduk, dalam memilih teman akrab. Tidak semua orang boleh kita jadikan sebagai teman dekat kita. Ada orang yang pada saat kita bertemu cukup untuk menunaikan hak kita sebagai seorang muslim, kita tunaikan kepadanya. Ketika bertemu, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sudah. Untuk duduk bareng bersama, oh enggak, tidak sama sekali. Kenapa? Kita mengkhawatirkan diri kita. Tapi kalau bertemu hakikat sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain secara umum, tunaikan. Dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang seperti ini. Namun ada pula di antara manusia yang kita dianjurkan untuk menjadikan dia sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, sebagai teman duduk kita, yang akan memberi pengaruh kebaikan kepada kita. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dia akan berjalan bersama, dia akan berjalan di atas agama temannya, maka hendaknya salah seorang kalian melihat dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman. Apabila engkau mencari teman yang buruk, kamu pasti akan menjadi orang yang buruk. Namun sebaliknya, ketika engkau berteman dengan seorang yang baik, maka akan memberi pengaruh yang baik dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan, siapakah orang-orang yang sepantasnya dijadikan sebagai sahabat kita, sebagai teman kita. Disebutkan oleh Al-Qamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ishab man in sahibtahu zanak. Bertemanlah dengan seseorang yang apabila engkau berteman dengannya akan menghiasi kamu, akan menghiasi kamu, kamu jadi terhormat. Wa in asabatka khasasatun anak. Dan apabila engkau tertimpa sebuah kesulitan, maka dia membantu kamu. Wa in qulta saddada maqalak. Ketika engkau mengucapkan sesuatu, maka dia membenarkan ucapanmu ketika keliru. Ada sebagian mengatakan, as-sadiqu man sadaqaka la man saddaqaka. Teman yang benar adalah orang yang bersikap jujur kepadamu, bukan orang yang membenarkan setiap apa yang kamu ucapkan dan yang kamu lakukan. Kamu minum khamer, temanmu, ya, mari bareng. Ini bukan teman yang seperti ini. Kamu melakukan kesalahan, temanmu membenarkan. Ini bukan teman. Teman adalah yang berbuat jujur kepadamu. Ketika kamu salah, dia menyalahkan kamu. Ketika kamu keliru, dia mengatakan kamu keliru. Dan dia menasihati kamu untuk kembali dari kesalahan tersebut. Ini yang beliau maksud. Wa in qulta saddana maqala. Ketika engkau mengucapkan sesuatu, maka dia membenarkan ucapanmu. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Dan ketika dia melihat darimu kebaikan, maka dia menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Wa in badat minka thulmatun saddaha. Dan ketika dia melihat ada kekeliruan darimu, ada kekurangan darimu, dia berusaha menutupi kekurangan itu. Tidak disebarkan kepada yang lain. Wa in sa'altahu a'ta. Ketika engkau meminta kepadanya satu pertolongan, maka dia memberikan kepadamu. Wa in nazalat bika muhimmatun wasaq. Dan ketika ada sebuah kepentingan yang sedang kamu rasakan, ada kepentingan yang hendak kamu lakukan, maka dia berusaha membantu kamu untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Wa adnahum man la ta'tika minhul bawa'iq. Dan teman yang paling rendah kedudukannya, minimalnya, kalau engkau hendak menjadikan dia sebagai teman, minimalnya orang yang tidak menyakiti kamu. Minimalnya orang yang tidak membuat engkau terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Itu minimalnya. Wala takhtalif alaika minhu taraf. Dan tidak suka menyelisih kamu dalam sekian perkara. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menasihatkan para sahabat. Ketika mereka hendak safar rombongan banyak orang, minimalnya dua orang, maka di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada sahabat tersebut, wattafiqa wa la takhtalifa. Hendaknya kalian selalu akur, jangan berselisih. Jangan suka berselisih. Jangan mencari hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan. Oleh karena itu kata para ulama bahwa orang-orang yang pantas untuk jadikan sebagai sahabat dalam pertemanan kita, yang pertama, dia memiliki akal yang baik. Seorang yang berakal. Akalnya sempurna. Waras. Sehingga ketika diajak berbicara, dia memberikan pada kita solusi yang baik. Ini merupakan modal utama dalam persahabatan. Jangan bersahabat dengan orang yang bodoh. Yang tidak menggunakan akalnya. Yang tidak memanfaatkan akalnya. Ada seorang penyair mengatakan, "Fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Fakam min jahilin arda haliman hina akhahu." Jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh. Hati-hati, menjauh kamu darinya. Berapa banyak orang yang jahil ketika bersahabat dengan orang yang baik ini jadi jelek karena bersahabat dengan orang yang jahil. Yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u mashahu. Karena orang itu dinilai berdasarkan temannya. Ketika dia berjalan bersamanya, sering duduk bareng, maka orang akan menilai si fulan seperti temannya. Walil syai'i 'ala syai' maqayis wa asbahu. Walil qalbi 'ala al qalbi dalilun hina yalqahu. Dan sesuatu itu dikiaskan kepada sesuatu yang lain. Ada penyerupaan. Demikian pula hati terhadap hati yang lain. Itu menunjukkan kesamaan hati tersebut ketika sering terjadi pertemuan antara satu hati dengan yang lainnya. Yang kedua, cari teman yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Sehingga ketika engkau bersalah, dia membenarkan kamu. Ketika engkau jahil, dia mengajari kamu. Cari orang seperti ini. Yang dia tidak menuntun kamu kecuali kepada kebaikan. Kepada al-khuluqul karim. Adapun seorang yang fasik, tidak ada manfaatnya. Berteman dengan seorang yang fasik, yang gemar melakukan kemaksiatan yang menuntun seorang kepada penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang harus diwaspadai pula berteman dengan seorang ahli bid'ah yang tidak mengajak kamu kecuali kepada bid'ahnya. Berhati-hati. Sebab tidak sedikit orang yang berteman dengan ahli bid'ah menyebabkan dia terjatuh dalam penyimpangan dan bahkan pada kekufuran. Wallahu a'lam. Kemudian jangan pula bersahabat dengan seorang yang haris ala dunia, yang semangat untuk mencari dunia, dunia, dunia, dunia. Setiap bertemu dengannya yang dijadikan fokus pembahasan selalu masalah dunia, bisnis. Gimana bisnis ini? Gimana bisnis itu? Berbicara tentang mata pencaharian boleh, silakan, tidak jadi masalah. Tapi kalau itu sering kali dijadikan sebagai fokus pembahasan dalam setiap majlis, ini masalah. Dunia, dunia, dunia. Masya Allah, si fulan mobilnya sudah sekian, si fulan hartanya sudah bertambah, rumahnya sudah sekian. Menceritakan tentang masalah dunia, membesarkan dunia. Jangan. Orang yang seperti ini tidak mengajak kamu kepada kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, ada satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh dari Ahmad bin Ammar. Beliau mengatakan, kharajna ma'al muallim fi janazah. Suatu ketika kami keluar untuk mengantar jenazah bersama dengan guru kami. Wa ma'ahu jama'atun min ashabih. Dan bersama guru ini beberapa orang dari murid-murid beliau. Fara'a fi tariqihi kilaban mujtami'atan ba'daha yal'abu ma'a ba'din wa yatamarragu 'alayhi wa yulhisuh. Lalu beliau melihat ada sekumpulan anjing. Kumpulan anjing ini mereka berkumpul, bermain antara satu dengan yang lainnya, ya. Mesralah hubungan mereka ini, anjing-anjing ini. Yang ini menjilat anjing yang satunya. Terjadi kemesraan di antara kumpulan anjing tersebut. Faltafata ila ashabi faqala, maka guru ini menoleh kepada murid-muridnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Unzuru ila hadhil kilab. Ma ahsana akhlaq ba'dihha ma'a ba'din." Coba perhatikan anjing-anjing ini. Begitu baiknya akhlak sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kumpulan anjing. Lalu kata Ahmad bin Ammar, "Tsumma udna min al-janazah." Lalu kemudian kami pun kembali dari melayat jenazah, mengantar jenazah. "Wa qad turihat jifatun." Dan pada saat kami kembali dari jenazah lewat di jalan yang sama, ada bangkai yang dibuang. Ada bangkai hewan yang dibuang di situ. "Wa tilkal kilabu mujtami'atun 'alayha." Dalam keadaan anjing-anjing yang tadi terlihat akrab, terjadi kemesraan satu dengan yang lain, mereka berkumpul di bangkai tersebut. Mereka berkumpul di bangkai itu. "Wa hiya tataharash ba'daha ma'a ba'din wa yakhṭifu hadha min hadha wa ya'wi 'alayhi wa hiya tataqatal 'ala tilka al-jifah." Dalam keadaan mereka berkelahi satu dengan yang lainnya. Yang satunya menyambar saudaranya. Yang ini berteriak mengingkari apa yang dilakukan oleh temannya yang satu. Terjadi saling pukul-memukul di antara anjing tersebut untuk memperebutkan bangkai ini. Padahal sebelumnya mereka terlihat mesra ketika bangkai itu belum ada. Faltafata al-muallim ila ashabi faqala lahum. Maka guru ini menoleh kepada para sahabatnya. Lalu ia mengatakan kepada mereka, "Qad ra'aytum ya ashabana." Kalian telah melihat wahai para sahabatku. "Mata lam yakun bainakum ad-dunya fa antum ikhwan." Selama belum ada dunia di tengah-tengah kalian, di antara kalian, kalian bersaudara, bersahabat, akrab. Kalau bertemu satu dengan yang lain, tersenyum, bersahabat, masya Allah. Begitu eratnya persahabatan ketika belum ada dunia di tengah-tengah kalian. "Wa mata ma waqa'atid dunya bainakum Namun manakala dunia itu ada di tengah-tengah kalian, di tengah persahabatan kalian, taharashtum 'alaiha taharushal kilabi 'alal jifah, maka kalian akan berselisih, kalian akan bertengkar, kalian akan berkelahi seperti berkelahinya anjing-anjing ini dalam memperebutkan bangkai. Ini kisah yang wajib kita jadikan sebagai ibrah, bahwa rasa cinta yang kita tanamkan dalam diri kita kepada orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berteman dengan si fulan melainkan karena Allah Jalla wa Ala, bukan karena dunia. Karena kalau disebabkan karena dunia, seperti ini keadaannya. Ketika muncul dunia di tengah-tengah kita, maka hilanglah persaudaraan. Tidak ada lagi persahabatan. Yang terjadi adalah permusuhan, persaingan masalah dunia, pertengkaran masalah dunia, saling menjauhi karena dunia. Waliyadzubillah, ini persahabatan yang buruk, ini persahabatan yang hina. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menjadikan prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah merupakan prinsip utama dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala pasti akan meridai kita sebagai hambanya. Dan hamba-hamba yang diridai Allah Subhanahu wa taala pasti akan meraih keutamaan di sisinya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari pertemuan kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah azza wa jal menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diberi naungan di bawah naungan arsh, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jalla wa ala mengumpulkan kita di dalam jannahnya, di dalam rahmatnya, dalam keridaannya, sebagaimana Allah jalla wa ala telah mengumpulkan kita dalam kehidupan dunia di atas iman dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang telah lewat dari apa yang telah ditetapkan, saya kira sampai di sini, saya mohon maaf kelihatannya tidak ada yang akan dijawab. Semoga di lain waktu insyaAllah ta'ala ada kesempatan bagi kita untuk membuka tanya jawab. Lebih dan kurang dengan dimaafkan. Wa akhiru da'wana.